Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hattasana Muhammad bin Bashar, hattasana Umar bin Yunus al-Yamami, hattasana Ikrimah bin Ammar, hattasana Abu Zumail, hattasana Abdu bin Abbas, hattasana Umar bin Khattab qala nazara Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ilal musyrikin, ningali sapa Rasulullah ilal musyrikin wa hum halit al-musyrikun alfun, iku sekitar 1000. Wa sabu de bro-bro sahabat Nabi ku salah sumiatin iku 300 wabid atu asar rojulan nan kisaran puluhane wong lanang. Nggih pasen 13 berarti 313. Bid'ah niku hitungan mulai 3 sampai 9 niku bid'ah. Fastaqbala mongko madhep sapa Nabi wa sallallahu alaihi wasallam al-qiblat ing kiblat. Summa madha mongko nuli ndawakno sapa Nabi ateh ing tangan lorone Nabi. Wajah Allah nantu mandang sopo Nabi yahtifu hale bebisian sopo Nabi birobi kelawan pengirani Nabi. Nabi dungus Allahumma anjis lima watan, Allahumma dawa anjis kulaturi ngeksanakno panjenengan lima di ingsun, jenang ngelaksanakno maing perkara wa atakan janji panjenengan di ingsun. Allahumma atini mawatani, Allahumma dawa ati kulatiri mari panjenane ati mari ngono panjenane ingsun maing perkara wata kang janji panjenane ingsun. Terus niki kula napa nyeplek Perang Badar gitu. Terus kayak keyakinane hampir semua ulama Perang Badar itu tanggal 17 Ramadan nggih, dina Jumat. Terus tahun kali Hijriah 17 Ramadan dinten napa cuma, tapi yang mesti ini adalah Ramadan yang diyakini hampir semua ulama. Terus ini kita baru Ramadan merci penanggalan Badar ini gampil gini ku wama anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jaman. Terus anggar nuzulul Qur'an ya anggar nuzulul Qur'an itu ya bareng kalian penanggalan perang Badar. Terus ini kita rangno amdan. Terus buat nonton perang sing kula sinau ni berkali-kali kata perang Badar. Nanti kula lali jumlah kitab sing kula waca tentang perang Badar. Mulai sing zaman goblok sampai zaman setengah ngalim sampai sausé ngalim. Sausé daftar di wali ini mulai cek seneng sinau kitab nopo perang nopo. Wes kula daftar dadi wali milih kelas B, bapak akreditasi ini milih B. Nah, milih A ora kenal jenengan. Akreditasi itu timbun milih kelas A niku mung sesuk tenan. Kok wali nek kelas A ora wong ku ngeluh. Ora wong no. Tom rondo anten bapak dadi ora usah ngeluh rondo. Perang Badar niku mboten enten perang sing disebut Quran kata lan diabadikno sejarah kata kados perang Badar. Mulan kula nu tabarruk. Sedanten ulama nggih biasa tabarruk, tawasul. Niku mboten enten tabarruk ne tawasul teng perang liyane Badar. Mungkin misalnya kita tawasal Nabi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahli al-Badri ya Allah. Lantas ada beberapa riwayat hadis siapa yang mendokumen ashabah Badrin. Ini ku 313 ashabah Badrin. Keyakinan ulama ini ku 60 saja yang dari Muhajirin. Berarti susu ini ku tiang putih Ansar. Nah, ini ku singkat cerita Nabi berangkat saking Madinah nu tanggal 8 Ramadan tahun kali. Giling-giling ya, tanggal 8 Ramadan tahun kali Hijriah. Niku ini agak unik nih. Oh, Nabi ini ngendikane ngeten tok, "Mangka nadzuruhu hadiron falyarkab ma'ana." Siapa yang kendaraannya siap on time, yang peralatan perangnya ya siap di rumah, falyar kapana, harus ikut saya, kata Nabi. Ini kenapa perang Badar itu pengikutnya Nabi sedikit. Ada beberapa sahabat yang pamit, ya Rasulullah, kuda-kuda kita ini ditambat di pekarangan. Corosan ini butuh seperempat jam atau 10 menit untuk ngambil kuda tambatan. Ya kuda perang dan siap sebenarnya. Tapi kata Nabi, tidak, illa mangkana dhuru khayyon, kecuali yang sudah di rumah. Walhasil Nabi akhirnya berangkat kalian sahabat yang berjumlah 313. Iling-iling tahun 2 Hijriah. Ini kata kuncinya ya wow, sing kula ngomong wae. Wow. Nek daftar wali iku kata kuncinya tahun 2 napa Hijriah. Terus pas Nabi berangkat niku asumsi awal perangnya ini kalian Nabi Sufyan. Nabi Sufyan itu ketika itu membawa dagangannya orang Quraisy. Jumlahnya miliatan tapi tidak bawa pasukan perang Nabi Sufyan. Cuma Nabi cara bahasa kasar ya, dengan tanda kutip, Nabi itu dendam ini itu kok enak sahabatku kiri Abu Sufyan juga di dagangan jadi miliarder sahabatku kiri gara-gara untuk ke Mekah diusir ninggal dunia jadi dunia ini dikuasai orang kafir no? Kuras di dagang no. Ini dendam ya oleh normal, dendam itu no, normal malah ini Nabi itu dan panjang berarti menghalang iru Quraisy, memang perdagangan Quraisy. Tapi Tuhan punya rencana lain. Abi Sufyan itu dada ajudan. Ya cara saat ini kata semacam jasus supaya ayun, kata intel. Mata-mata kan ngandani tiang Quraisy. Nah dia ini dihadang Muhammad wa ashabu. Walhasil singkat cerita Abu Jahal CS ngirim no pasukan perang 1000. Oh, Nabi gedon, Nabi sebagai manusia gedon. Dan itu seram mungkin, ngadepi wong sewu seram mungkin. Wong asumsi ini perang sampai uang ramu itu, terus kudu perang sampai uang mutu. Ini meriang, darah tiang gitu. Susah tenan Nabi. Akhirnya Nabi bukan sampai sahabat, kon milih. Ke milih perang, ini kalau bahasa Arab non sesuai tarikhnya gitu. Yang Abu Sufyan itu mau kafilah gitu. Yang Abu Jahal CS itu sudah nafir, sudah junud. Ini Nabi sahabat, ini kemauan ngaji Nabi. Sementing pangeran ngangkon perang, sementing orang perangi. Tapi Musa Abi Sofyan kemauan. Jadi mulai di sini orang buang sementing ngakon ini print. Bentar orang pun. Nah ini pangeran akhirnya sing milih. Oke saya gak ada pilihan. Kue gue cuma di Abu Sinten. Jal CS. Nah wis disebut. Wa'id ya itu kumuwau ihtat ta'ifata ini anna halakum ya orang Islam sebagian orang ya watawaduna anna ghera dhati syaukati takunulakum. Orang Islam sebagai orang normal ya, ingin bertempur dengan yang tidak kuat. Watawadu na'anna ghera dhati syaukati takunulakum. Jika mana nak Islam Jawa itu cuara tukaran dengan non-muslim salangani wani. Tapi nak gue orang Islam, orangnya yang sama gue hidup di Papua milih damai mungkin ekonomi minoritas. Nah ini gini mayoritas, malah ini gue nani ulama. Jangan-jangan kayak kedeling Jawa itu perkara Islam, perkara mayoritas. Buktinya kayak yang Papua rapati kendel, padahal orangnya bodoh. Mereka ini kono minoritas, malah orang kudu mikir, jangan-jangan kendel itu berkoro mayoritas, tapi orang mikirnya arah ulama, arah iso pikirnya. Gue ngaji seneng, pengajian seneng, syiar gini, wajar pengajian itu seneng untuk salam tempel. Jadal ke ngaji ini pedalaman, si orangnya raro hae kiai. Nah ijek seneng ya, apa tenan gitu. Seneng ngaji wong akeh ana sing wabil khusus ya Bu Fadilah ya seneng. Walhasil akhirnya pangeran majibno perang ambek Dzati Syaukah niku Abu Jahal CS. Mun wae sampean yakin ngaji iki sesuai daftar wali mbok kok akreditasine bukti wis wae kudu yakin lho ya. Boten enten sahabat disenengi Nabi kados sing menangi perang Badar. Mulane definisi sahabat nak gawe klasmen iku kabeh ulama sepakat. Afdhalus sahabat wis sapa? Ya urutane al-muhajirun. Muhajirun terus lagi ansor. Muhajirun sing sapa? Sing Syahidah Badr. Sing ukuran pertama sing Syahidah Badr. Oh, terutama sing nyekseni perang Badar. Bukan perang Uhud, perang Ahzab mboten diitung. Pokoke ukuran afdhal niku sing Syahidah Badr. Bukan pada perang Nabi niku. Nabi niku rasional, tiange niku rasional. Terus teng Badar ada anak Ma'ubadrin. Mau Badrin ke Mekah nak tandus. Ngoten iku lah Mekah tandus sekali. Mekah Madinah itu tandus. Wonten Mau Badrin. Teorinya semua kafilahnya Abi Sufyan nanti pasti lewat situ. Nanti kalaupun Abu Jahal perang pasti ingin menguasai Mau Badrin karena enggak kebayang perang tanpa air. Ya dalam kondisi yang Arab yang begitu enggak iso bayang. Makanya Nabi kesusu. Nah ini sirine. Kenapa Nabi kesusu? Pokoknya berangkat saiki. Ya Rasulullah kendaraan saya, kuda saya di pekarangan ku ambil. Enggak harus sekarang. Mereka Nabi berburu cepet-cepetan teng Ma'un apa? Badrin itu perkaranya Nabi harus sekarang. Tenang, Nabi teko mereka menteko lebih awal. Cara saat ini 5 menit sebelum Abu Sufyan teko. Ternyata Abu Sufyan mau mengirim utusan kan mendet air di Badar. Ngirian gak nonton tiang ngangsu. Lucu. Sandine lucu, orang Nabi takok ambek sing tukang ambil air. Abi Sufyan wong ngimpi omong aku lah jenenge tiyang intel ya tiyang mata-mata mboten ngaku. Terus walian. Abi Sufyan mau ngambil utusan Abi Sufyan ngambil sampel tletonge pontane tiyang-tiyang Madinah. Ini sahabat dalem. Fafattakahum. Diperutal oleh Abi Sufyan terus wonten nawa Yasrib, wonten isi kurma sing saking Yasrib. Terus jari Abi Sufyan, wabuah ada nawa Yasrib. Wah berarti Muhammad ngejar aku tenang. Wah, walhasil akhirnya Abi Sufyan begitu kuat komunikasi, walhasil bantuan cepat teko. Jadi Abu Jahal aja. Akhirnya Nabi berso juga kalau akhirnya dikirimi bantuan saking Budi Mekah saking Abu Jahal aja. Nabi pertama panik. Wah, gak babak, tolong atus. Terus gamanya telolang, telolang atus, telolas wawung, musobitan. Saya peralatan lengkap. Tapi Nabi ini Nabi, kadang gak rasional, kadang gak wahyu, gak jelas loh. Cara orang Nabi ini diprotes, gak konsisten. Tapi Nabi, sahabat ya. Padahal akhirnya Nabi mutus banget. Ini aja, semuanya perang tain ini yang Ma'i Badrin. Tain ini Ma'i Badrin. Sehingga nak menguasai banyu itu, lu enak. Lu potensi menang. Kono mesti kehabisan air ning padang pasir. Wae ning kata kuncine ning ning padang pasir. Wonten sahabat namine Habbab bin Mundhir ning apa enten? Kula apal lagi. Banyak kula seneng apal tadi ning gara-gara niki awal cara pakar usul fikih tentang ijtihad. Ya Rasulullah. Aman zilan. Anzalaka Allah. Fala nataqaddamu wa la nata'akhkharu anhu. Amhiya al-harbu wal-makita. Amhiya ro'yu wal-harbu wal-makita. Badi matur ya Rasulullah. Jenengan milih Ma'a Badrin. Ini satu tempat yang dingertikan Allah, yang dikasih tahu Allah. Sehingga kita tidak akan maju, tidak akan mundur. Pas di situ. Pokoknya bangsa wahyu mesti Allah, pas. Fala nataqaddamuhu wa la nata'akhkharu anhu. Apa ini hanya pendapat pribadi jenengan sebagai strategi perang? Jadi Nabi ya lucu sampai orang kira wahyu, ini pendapatku. Label huwa ro'i wal makita, ini pendapatku lan teori perang, strategi perang. Jadi Habbab, menggala nak lu biasa perang di bangkanya Nabi. Bebekanya Nabi wong umi itu raisanan, urusan dunia raisanan. Apa sampean, rati duit pinter utang, gak dana BPKB, raiso, Nabi itu raiso. Nabi umi, pokoknya urusan dunia raiso, wong pinter sampean. Sampean pinter banget. Sampean suka tapi hakikate ra suka ku iso. Nabi ra iso. Umi ku ra isanan. Sawangane ra alim, bebo alim serbanan iso nak sampean Nabi ra iso. Nak sampean iso ra khusyuk bebo khusyuk iso. Mau Mustafa tak mati-mati jeneng karam lan swarga mangel. Kok maknane Mustafa wong pilihan, mau Nabi tok wong pilihan ora. Ini takut, sahabat ini kan jenis Mustafa. Rauhnya sahabat ini Mustafa. Perkara ini ngerti, nak haram. Mustafa itu maknanya wong pilihan. Itu Nabi dong, maknanya sahabat orang jenis. Tapi ini rauhnya jenis Mustafa. Mereka nak ngerti itu. Ini mulai meriang. Tapi sesuatu ulama yang ngaramnya kaku hati. Itu jenis Mustafa itu pirang. Saking lagi. Akhirnya semenengahnya ulama. Aslinya haram, mana ni Mustafa yang gua pilihan. Jadi Mustafa khairuman api uang gua di konjor yang tengok don sini khairuman api uang. Di kuriyan di PD bareng mau datang sarang sakit maca Fathul Muin tiap sowan ke jenengmu sapa jeneng Khairuman mesti ki waduh kuwi iki disowani waduh takok kula sedhe kenapa kok sing kerja tak sowani kok waduh lha yo Khairuman maknane ape-ape wong ku Kanjeng Nabi leh piye guys leh karmen men metu dadi sing wis durung aja kemana nek jeneng anu sofa ge sempon ge mpon tapi orang kok haram dosa ke boten mau engkek ono wong trimo Mustofa kok jenenge Mustofa ya mau haram engkek kalau salah mau semari ganti aktor wat kok malah ada garo garo tapi jelas ya ono sahabat jenenge Mustofa kowe tuh mau ono ulama jenenge Mustofa mboten enten kok ngerti nek iku haram berarti ora ono. Tapi buatan haram tenanan angsal-angsal bon. Kanjeng Nabi juga nggih ngoten niku panjenengan Nabi berkali-kali pakai pendapatnya tapi berkali-kali terus dielingno pangeran. Jare Habang ngeten ya Rasulullah nak padha-padha Al-Maqidah strategi perang ngeten. Badar ubarno. Kita bikin sumur-sumur kecil yang kira-kira dalam saat ini radiusnya 500 meter. Ini pun kalau takribi, kalau simulasi. Terus kita bikin sumur yang lebih pendek ketimbang itu, sehingga Ma'u Badrin Tahawara, Tahawara itu jadi kalis. Jadi sumur itu teorinya kan ada sumur, ada apa itu jenisnya, parit-parit kecil atau kubangan yang lebih kecil, kok Ma'u Badrin ngalir ke situ semua. Kita pakai sumur-sumur kecil bikinan kita. Abu Jahal CS Rene nyongkono ni banyu rano banyu pas gue lihat banyu kita serang ya. Padahal apa banyu jen. Terus jadi Nabi yo pinter gue jadi mau baterai dulu kan ngembarno terus sahabat yang jumlahnya 300 tadi sekamani 300 terlulah suau kan kamu sumur-sumur kecil sing supaya sumur baterai dulu kalis hilang mereka ngalir teng sumur-sumur kecil dan itu dipakai kita sing Abu Jahal CS biar di situ nanti kita bunuh di situ. Tapi Nabi mungkin Nabi kalau kados nerang lebih yang perang Uhud. Pangeran ora rido nak Nabi ku kalah mbek sahabat. Jadi pangeran yo unik. Yo sing ngono pangeran ora trimo kekasih kok kalah. Kok pangeran ning bus wargo di aku ora ora. Tetep ono ae masuk ke khusulat tetep ono sing buat soal jenenge Mustofa tetep ono sing sing disalahno. Misale kok biaya bener Mustofa abek diae bener Mustofa tahajud bener tetep pangeran gak rido tetep ono sing disalah tapi jenenge Mustofa. Nyaingi kekasihku. Berat digunakan hukum. Tetap berat. Jeneng kok. Ada jeneng Rukin. Rukin mana nih angin. Rukin mana nih angin. Nah, Mas Rukin sing diistirahat. Ya serah jelas. Mana nih serah jelas. Diistirahat. Nah, sangka rezeki. Sangka masuk. Ngurang makna aneh. Jeneng-jeneng. Ngotot itu. Mulanya beristirahat. Mereka sedih lo. Istirahat. Mas Rukin, mana Rukin? Sing di istirahat. Mana agar sekolah madrasah istirahat? Mana nih wo? Istirahat. Ibu nanti saya menafwal. Mas Rukin, mana nak sering on order pergi suwi nulis macam. Cocok tu. Ya macam istirahat, nabo. Istirahat. Bon. Akhirnya, gue pulak pulak balik cerita. Pangeran tu lari itu. Terus, Nabi tu muka syafa, metu Nabi ini. Ngentikannya lucu, Nabi ngentikannya. Kau apal tak gini, ndak sedikit pun saruba. Hadihi Makkah, kot al kot ilaikum aflada kabidiyah. Hadihi Makkah, kot al kot ilaikum aflada kabidiyah. Iki ku aku ketok-ketokan Mekah, jari Nabi. Mekah saiki numpahna uteke atine nyawane mororene ning kowe. Ini kaman Nabi, dulu alaiki Mekah. Wong top-top Mekah menyerahkan nyawanya ke sini. Terus Nabi ku nunjuk. Ada masra'u fulan jadi bagaimana Nabi itu tetap beda-beda Nabi woy nanti teori akal Nabi kalah biasa ya sandut pendapat om jadi ini bareng ya masa akal kan pendapatnya maka kan lebih canggih ya sandut kue tapi Nabi juga ngerti kan gini ada masra'u fulan iki kok matinya Abu Jahal nih gini matinya Umayyah bin Khalaf nih gini Utbah nih gini Saibah nih gini Walid nih gini Walid itu Walid bin Utbah Utbah bin Saibah itu kan tokoh-tokoh terus Umayyah nih gini Umayyah bin Khalaf nih gue sing rin proses itu Bilal, proses itu Bilal sing sopin. Ya sudah begitu Nabi ketika Itu dari sahabat-sahabat yang menangi perang, yang menangi Nabi Dawuh. Tak satu pun dari mereka yang sejengkal pun mati di luar garis yang ditunjuk. Mati. Jadi sahabat itu luar rasional, terus Nabi itu ngedikan, terus gak rasional. Sampai yang mengawal, maksudnya. Oh, itu saya sudah akal kan, sekarang gue tak nol yang cerdas dari Nabi, mau baik Nabi. Nanti Nabi gue nunjuk titik-titik, iki kok iki, ini persis iki mati ini. Abu Jahal, Masroh itu gontumbangnya Abu Jahal. Akhirnya badai perang kurang beberapa jam mau perang Nabi ketemu sahabat jenenge Sa'd bin Mu'ad. Nah ini pentingnya sampai anak nalar. Mulane santri kok Mustafa ora oleh agak-agak. Santri kudu nalar, nek ini melarat santri ini kudu sugih, nek ini lugu santri ini kudu cerdas aja melok. Lugu wah kok repot kiai wis lugu. Malah santri ini melok ora oleh. Nabi ini tenang lho, Nabi enggak kemati ya biasa. Akhirnya Sa'd bin Mu'ad itu sahabat sing saking kramate beliau disebut ngendikan Nabi ihtazali mautihi arsyur rahman. Ini ku satu-satunya sahabat sing disifati Nabi pas beliau meninggal itu arasnya Allah guncang. Ihtazali mauti Sa'din arsyur rahman masyur hadis. Sa'd bin Mu'ad terus usul ya Rasulullah. Halla nabni laka arisan. Ya Rasulullah, kita-kita ini mengusulkan supaya Anda tetap di tenda. Terus wa nu'iddu raka'ibaka, dan engkau saya sediakan siap kendaraan jenengan. Terus summa nuqatil, terus kita-kita sahabat baru perang. Terus fa'in adharana Allahu, kalau Allah memberi kemenangan kita, fadzaka ma'aradna, itu yang kita inginkan. Terus wa in kanatil ukhra, kalau kita tidak menang, raqibta roka ibaka walahikta bikaumina, dan kalau kita kalah jenengan bisa pulang ke Madinah dan minta bantuan kaum kita. Terus jujurnya saat itu kan ngedikannya ten falawah maminna min ahadin, kita ini tidak seorang pun yang mengklaim bahwa mereka itu kalah mencintai jenengan dibanding kita, karena mereka itu sangat mencintai engkau. Kita ini sedikit di sini karena mereka engkau tinggalkan. Gimana api jupuk kendaraan teng pakarangan buat nopo angsa. Jadi mereka pasti mati-matian bela panjenengan. Jadi ini ngeten. Ini peringatan gue Mustafa sak jenise. Kabeh sahabat pikir keselamatane Nabi. Orang-orang sahabat perang mentang-mentang para kanjeng Nabi terus wos mati bareng kono. Mati kowe mati rapopo Nabi mati bahaya. Jajal lah misalnya ini kerugian mati ngaji terus mati aku aleren. Orang awal lagi saya enam dia terus aku mati awal. Meskipun aku ya aku pengen mati di sini atau mati guri ya aku pengen terus raja dua lagi mati. Kau teori ini dari orang mati u nak singgung singgung tak nurus gini paham gitu. Tapi nak segini dijemput sini sini wawet. Kurang tente. Singgung ya aku cepat lah yang berkurangan dijemput ya. Nah, tapi nak sing dijupuk akeh, dijupukin kono akeh banget ya, tetep suwi. Lah sing sithik dijupuk sithik-sithik dijupukin kono, sithik ya tetep entek. Aja terus GR yo tetep entek. Jelas mau mati ku nak rezekine wis entek. Lah logikane kan sing dijupuk sithik-sithik ku kan entek. Yo ra ning kono sithik. Akeh dijupuk sithik sing kono sithik, dijupuk sithik ya tetep entek koyo ATM 200 dijupuk 200 yo entek. Masing sambil lihat di borong juta ya merantai. Terus itu Nabi Sa'd bin Mu'ad itu saking mikirin Nabi ngantos ngoten. Terus Nabi ku mau perang Badar kok kalah, Nabi itu saya sakit kondur di Baturi Abu Bakar. Abu Bakar mohon akhirnya perang dimulai. Perang dimulai ini jarang orang yang cerita Badar seperti saya itu jarang. Bukan berarti saya ngerasa paling alim buatan, tapi mungkin anak muda terbanyak baca perang Badar itu saya. Aku yakin sampean iki maca buku-buku tagihan bawa pora-pora wis pokoke orang-orang maca iku lah. Bareng perang dimulai ini ngomong kuras yo pinter Abu Jahal bareng teko pinter. Ngene ae kesuwen nang perang. Perang tandinge ya Abu Jahal. Wis akhirnya Abu Jahal ngene ku masyhur. Terus Utbah bin Syaibah sami-sami anak Rabi'ah, terus wonten Walid. Walid itu bapaknya Khalid, Khalid bin Walid bin Mughirah. Walhasil Walid bin Utbah lewatin Khalid sing bapaknya Khalid. Perang tanding. Yang kurang sih macam gak ada etika, gak ada peradaban. Manil mubaris. Sebagian riwayat man min mubarisin. Kita perang tanding saja. Terus faqoma fityatun minal ansor. Pemuda-pemuda ansor itu ngaget. Oke, kita siap perang tanding. Karena tadi sudah hitungannya kan dari 300 itu yang 600, yang 60 itu orang nopo? Muhajirin. Berarti terbanyak itu orang nopo? Ansor. Ini tiang-tiang kuras itu yang melete tapi udah lucu. Orang kue gak level, kita ini wong kures. Musuh petani-petani kok kue gak level mau. Lah nabi ku ya nabi, terus digawe aris, aris itu tendo. Maksudnya tak latih besar apa ya, pengen merontok iso sini, aris. Akhirnya nabi ku metu. Baru roh geger-geger ono perang tanding nabi mias. Ya mias ya santai, we. Padahal itu udah diinginkan sahabat karena tentu sasaran tembaknya mereka adalah kanjeng nabi. Monita baru gue perang Badar pas Ramadan. Akhirnya nabi ngendikan, kum ya Ali, kum ya Abbas, kum ya Ubaidah. Wah akhirnya Islam diwakili Hamzah, Ali, Ubaidah. Mana palawai? Di mana palu utang terus berbar-bar? Wah Ali, Hamzah, Ubaidah. Ati ngomong kores yo, yo bosompong, bosompong ada lotus mendingin nih. Naam ya Muhammad, akifak kiram. Oke lah Muhammad perang tanding ini sudah banding, akifak u banding kiram terhormat. Banding lah nak. Nak mati podo elite kan jora lucu misalnya wong alim terus ketemu wong PKI sing tukang jogo gedung kan jora babat tuh gitu. Podo nyawa sito tapi enggak ya wong mulai di sini kudu babak gitu kudu nopo babak mas podo kurese nama si perang Hamzah bin Abdul Muthalib wah terkenal biasa perang ini cara saat ini tidak sampai 2 menit itu menang jadi maksudnya an'am halayu saking cepetnya dari gua Ali enggak sampai 2 menit itu menang. Paling susu ini beda. Perang gak berber. Barang podo baca ini, pedangnya podo tuh mancap ini musuh ini udah berber. Ali ini tiang nom. Podo reso gerak ya karena sama-sama terpaku kena pedang. Ali bi Hamzah terus. Terus mata ini tiang nih, mata ini Walid sih musuh ini beda. Makanya akhirnya perang. Mau musuh yang kafir yang telur mana? Nabi bicara ya biasa kianat. Masih perang tanding kalah, tetap sih do perang. Tetap perang terbuka. Perang kebukaan itu yang ansor nih. Terus Nabi balik mana teng Aris? Balik teng Aris terus dungo nih. Pas dungo nih gue lucu. Nabi dungo nih gini, wah, mungkin gini dungo sing rakenai titiru ilayah milik Yama. Soalnya rakenai titiru. Dungo nih mohon gusti. Sing roh nak jenengan pangeran, nu namung tiang niku. Nak jenengan mate no tiang niku. Jadi serau sing roh jenengan pangeran. Nak jenengan kepengen rada di pangeran, nolah sing jebah. Mohon paringi kalah gak apa-apa gusti, tapi resikonya jenengan gak ada sing nyembah. Jadi intuhlik hadil isofah min al-islam lam tu'bad fil ard. Jadi nak jenengan mateni tiang-tiang niku, resikonya gue serau sing nyembah. Nah, mesti ada ajaran pangeran tiang-tiang niku, ada ajaran pateni, gue pengen rau sing pangeran jenengan gak mana. Mulai nak jatiru, cuma gue jatiru. Walah yang gitu ngono gusti nak jenengan maringi kula rasuke. Kepengin wong melarat tambah akeh tenang. Wis tetep akehin. Mulane donga ira kena ditiru. Nggih donga ira kena napa ditiru. Dongane tiang-tiang isa. Alhasil di antara yang perang itu ada canom sekitar umur 18-17 nggih seneng-senenge canom pernah. Namine Muawid bin Mu'ad. Tapi mboten Mu'ad bin Jalal, mboten Mu'ad bin Afra. Muawid bin Mu'ad itu saudara kembar, ganteng dia jenom. Niku perang niku cuwek pol jeneng canom. Ketemu Abdurrahman bin Auf, ketemu Abdul bin Mas'ud. Niku apa tenan? Mungkin ya anak muda terbanyak baca perang Badar itu saya. Banyak sekali. Kulo nu tembu di paling seneng. Nanti kulo nu gada figura nama-nama ini asma ahli Badri. Mungkin cara ilmu kulo baru kayu yo pantas. Baru kayu kulo suweneng tenan bisa abadi nanti. Ya ana wong ngene tenanan ribet nata serban nata gaya bicara wis apa ora jelas. Orang ngene iku cara dicek iku penting ilmu ne se maca iku gampang ro kan iso. Tuh ana serban dipaca ya iso. Penting ilmu ne ditata se. Bar iku nata apa? Serban iki padare tiyang-tiyang alim. Teng Yaman Habib-habib sing alim nek anak putune ro ngalim serbanan duamu. Temu iki mboten kadang nutupi bodhone malah serbanan repot. Kuteng ora oleh terus wong kok ketemu ngabe ora oleh. Tapi adat niku, nah adat ulama ngantos ngoten tentang dados tengene Yaman niku ada standar. Jadi Habib sing alim mung serban iki sira ngalim sakmene. Terus aturane sira ngalim ngene. Dadi kudu jelas. Dadi ketara anggar serbanane wae kurang ngalim. Dadi ya ketara ning kene. Level iki napa? Mriki mboten nang Indonesia jumbo kabeh. Jumbo dadi serban ora iso ngaji, sira serbanane iso ngaji kan gak jelas kabeh. Wis diterusno wae jelas dadi. Akhirnya Nabi ini melebu tenda. Mu'awid bin Mu'ad ini panggilan bin Abdul bin Mas'ud, ya tangkat Abdul Rahman bahwa beberapa. Nah udah ya Ami, Sami, panggilannya sama. Kalau orang gak keluarga, dipanggilnya paman atau lek-lek. Sing jenengnya Abu Jalu, Sinten. Ini pernah ngurah peduli, pokoknya takut sing jenengnya Abu Jalu. Sampai Abdul Rahman tahu nyentak. Perang ini gak minta kok Abu Jalu. Niku balagori anahu ada Rasulullah sing kula pireng sing paling marani Nabi yang baik dadi kula aku mungkin didore sinten yen kok aku nak ketemu tak didor akhirnya malah nututi terus gak Abdul Nasus malah bingung gak Abdul Nasus perkaraan mau kepe dene ora mesti lapar ra kon nututi perkara wis disusun Nabi Jalil ku di malah aja pas duel itu Abdul Jalil wong iku kang ganteng wong dianggores piye akhirnya Abdul Nasus ngerti saklibate Abdul Jalil ditutul dong. Mudange dadi ya fatah ya tanem iku lho jenenge bujo tuwinggal masyhur dengan watu-watu faza wa yahu udah zawat sokor sokor niku alap-alap terus dua pemuda itu menerjang Abu Jahal kayak terjangane napa alap-alap itu fokus di super mati tenan Abu Jahal wis mabur dene cita-citane padha di situ bareng Abu Jahal muter kapan Abu Jahal wong sombong kan mati cek sombong Abdul bin Salul itu di zaman yang Mekang tahu disiksa Abu Jahal. Ya dendam, apa dia dendam ya oleh mangkal kan sampai sini. Tahu tidak itu Abu Jahal. Malah nih, bareng ngerti Abu Jahal memang mati jadi coba tanya ini, jangan mati ini kedua aku. Ya betul-betul itu gue nyanyian. Akhirnya, apa mati Abu Jahal saya sempat ngomong. Sempat ada aku mau sopo, calorong, ansor. Bisa mendingan ya, falo hiru akarin kota lah nih. Mateni liane petani elek, ayo kena. Maksudnya si mateni aku cek gulek no liane. Sampai mati gue cek sama. Dede gue isin di mateni apa? Petani. Jaya, iya nonggol. Abdul bin Mak, oh tau. Jaya gulek no sing mateni aku sing babak lah kena. Di mateni sama. Petani celek mau, jadi orang bijak di mateni makan mau hati. Cek gulek no sing liane keriting. Gak kena. Iku mau kurus. Falo hiru akarin kota lain. Wah, kira Abu Abdul bin Mas'ud tinggai dada ni tidak, cara sana ini tidak, cara kata Arab Rokya ala Sotri tidak aja menengok. Lakotir lakot Rokai tamar konsokan, kayak aku munggah neng unggan sing gak level. Ija ija sombong, mus kejat ija sombong. Apa mau angkel mus? Malah terus dipenggal kepala ni Abu Jalim. Dia ni duduk sama ngomong ni. Iku wong arep. Jadi orang-orang wong sombong kaya wong kures, tapi ya sopan. Sopane wong kures itu peradaban, nak perang itu janjian. Perang itu janjian, terus aturannya jelas, itu kelebihannya tiang nopo kures. Ini perang paling unik di dunia sing dialami Nabi ini perang Badar. Nabi Badar itu ngomong-ngomong terus miyosnya gak aneh. Kabir riwayat mengatakan hajah-hajah, mana ini mencolot, enggak sadar Nabi, keluar dari aris muni absir ya Abu Bakrin, hada Jibril akhidun diinani farosi ala sanayahu atharun nakok, nakok ini hubar jadi Nabi ini tenang Bril, wis Bakar Abu Bakar, kowe sing seneng, iki lho Jibril, aku ngerti, ini wis gandeng nopo, nuntun nopo jarane sing wis ana bekas debu mesti bar melok perang. Ya Nabi mung ngendikan ngono tok, Abu Bakar nyekseni tok. Ya sing ngono tok, Nabi yo ning sempat meneh. Mlebu teng aris men. Ya sedo ora ro ya Abu Bakar semeneng ae ora paham blas semeneng ae. Ora paham Mustofa ora paham apa. Pun orang perang Badar sukses menang, wae wong kafir mati 70, sahabat hanya beberapa. Sira penting bisa. Si mati itu tidak penting-penting itu. Hanya tidak ada kafir sahabat yang meninggal. Nabi kundur. Kundur dalam aturan perang ada ghanimah. Ghanimah itu siapa yang membunuh seseorang, maka yang dibawa yang terbunuh itu milik qatilnya, milik pembunuhnya. Itu jadi ghanimah atau anfal. Ya. Nah, istilah Quran apa? Anfal. Ke surat Anfal semuanya turun tentang perang apa? Badar. Akhirnya sahabat jenenge menungso nek dhuwit ku geger. Mulane ana kiye geger dhuwit wong saleh ku biasa. Sahabate nek urusan dhuwit geger. Mulane yo oleh geger dhuwit ku oleh. Yo ku kegiatan ben ora sok suci, paham. Riyen niku sahabat mau nek dhuwit ya yasaluna ka'anil anfal. Qulil anfalu lillahi nabu war rasul fattaquhu wa aslihu ila binikum. Perkara nek dhuwit ku geger. Mesthi ini ana logikane. Logikane sing mateni ku sing entuk salabul maqtul, salabul qatil. Tapi berhubung geger akhirnya teori itu dibatalkan semua, pokoknya anfal terserah Allah dan Rasul. Ketika di Ansar saat khulukuna, ketika itu akhlak kita buruk sekali sehingga orientasinya uang, sehingga Allah tidak terima terus hak kita diambil Allah lagi. Akhirnya orang Ansar ya sudah terserah Rasul. Bareng Nabi ya, Nabi tiangnya adil, tidak sesuai aturan, pokoknya sing mata ini dikai. Tapi Nabi beguya-guya, kaya rapati percaya. Ini pun Nabi ini, makanya Nabi orang kena ditebak. Ya, pokoknya sawangannya si mateni kuwe wakmu. Tapi Nabi muni sawangannya. Akhirnya, sahabat-sahabat cerita, iya ya Rasulullah. Saya itu bidik seseorang itu, mau saya bunuh. Dan itu pedang kula orang kena dasi, pedang dasi wis coplok. Terus sahabat lihat cerita, saya juga sama ya Rasulullah. Akhirnya, sahabat ngaku ini, tapi mau ngaku, perkara nang ngaku atau honima, ngaku ini terlambat. Jadi hakikate iku sing perang Jibril. Mulane Nabi nate guyon ngeten, kabeh malaikat turun ning perang ora tau melok bacok, ora tau melok nutuk kecuali perang Badar. Liyane mung ngrameni tok madet, mung ngrameni tok teko tapi ra ngewangi. Mulane perang Uhud ora repot, yo teko tapi mboten iso, ayo repot. Perang Ahzab, perang Badar, liyane perang Badar malaikat teko mung dadi madet, madet ku mung ngeki supporter. Jadi repot, mau perang kok dari Nabi, mau perang Badar kok Jibril kan malah nuduh tenan maksudnya. Dia tahu sih nama nanti kalau keluar itu tenan. Akhirnya sahabat-sahabat tuh dong aku. Nah pas ngaku itu terus jadi ayat turun falam taqtuluhum walakin nawaha qatalakum bama romaita idromaita walakin nawaha roma. Hakikate kowe ora iso mateni wong kafir walakin nawaha qatalakum. Falam tak tulum, hakikate kowe ora iso mateni wong kafir walakin nawaha qatalakum. Wama romaita idromaita walakin nawaha roma. Ketika wong kafir ora iso delok mergo mripate kebeken debu, iku ora kowe sing ngatur Allah. Kau Nabi itu juga wow. Teori perang itu pinter sahabat itu Nabi Umi. Tapi nak urusan sampai pangeran di pinter Nabi. Nabi itu mau aku dah kobdotan mintu robin. Nabi mendekob dotan mintu robin terus disawurno. Disawurno wong kafir kabeh itu meripati belen kena debu sing disawurno Nabi. Mbak Nabi ngintikan syahatil wujuh, syahatil wujuh. Ini wong radu lo kabeh. Nah masa Nabi bisa ngirim sewu meripat berarti rong ewu ya musuh mulai Mustafa ini sama matematika gagap sewu tenan repot Mustafa nah iya nak sewu mong berarti berapa rong ewu malaikat itu terang dong lugu rara matematika aku cek dendam agar tata kok ini rara wah ngaji jam songo bar jam relas bar jam 4 jam wah justru kita sholai berkursa dojo dek darah isanan jadi ketara Allah sholai jadi urusan akhirat taruh isan jadi jika wama romaita idromaita walakin nawoha nawoha roma itu pengiran terus pengiran itu buat nanti dari campur tangan langsung katus teng perang Badar akhirnya orang kafir kalah tenang. Terus yang paling lucu ceritanya Said Abbas. Said Abbas itu paman kandungnya Nabi. Pamannya kandung Nabi sing sugeng zaman itu namung kali. Ini Hamzah bin Abdul Muttalib ambil Abbas bin Abdul Muttalib. Hamzah tesih kafir, nopo Abbas tesih kafir, cara lahir tesih kafir, dia rek perang Badar. Kecekel. Hamzah Abbas suge. Suge banget ini Said Abbas suge banget. Jadi kanjeng Nabi agak ada beberapa paman sing kandung niku. Nah, Abu Jahal paman paman misanan miduan buatan paman kandung nak sinten? Abbas itu maman kandung, Hamzah gitu. Abu Lahab itu maman kandung. Maksudnya diburi apa ya bang? Terus nak Abu Jahal gitu loh paman, paman misanam nih dan Abu Lahab itu paman tenan. Mana senangnya Nabi itu tenanan, terus Nabi Lahab itu tenanan. Sampai suai badi merdeka no dibiayai. Orang tahu rumah lahirnya Nabi, Abu Lahab malah nanti. Mana sih ngono riwayat hadis sokai itu Abu Lahab diringano, seksa nanti nono mau senen. Sampai ada hadis yang orang melam rumah. Paham gitu? Marah-marah pengenuh enak pulah malah ada jelas ada mana kira tako Senen itu kowe Abu Lahab jelas di diringanone. Jelas Abu Lahab, nak jelas-jelas dong sing rumah. Jadi Nabi tenan. Jadi kira usah tak kau mengenai cukup fikir pangeran tu jenis ngotot ni aku. Api-api uang Nabi Musa kali muwah di rumah Fir'aun berdua-berdua uang. Nabi Muhammad ketuaannya uang paling apik saat dulu. Berarti mau uang apik ketuaannya di rumah. Abu Lahab, mana kadang kiai, mana kiai kadang gitu semacam macam. Mana kiai alim mangan subhat sidik-sidik. Yo, coba protes teman-teman. Kira roh ilmu ni, tapi cukup kakean. Jadi semua orang mengingat Nabi Musa kali muat di rumah betulnya nih. Yo, Nabi Muhammad di rumah tapi betulnya nih. Abu Lahab, mana kau cukup fakir. Kiai kok mangan subhat dari kisah alim. Kira roh ilmu ni aku roh. Tapi jadi ada orang kudu ngaji sing akeh ben ro itu di dunia ku macam-macam tak koyo amwal ku fa hukum piye haram berarti kan darane Nabi Musa dipakani barang haram Nabi ku arane dipangani barang haram pangeran yo mah darane haram cara Fir'aun muni alam nurabbi ka fina walita wa la bista fina min umurika sirin sabe kudu tak azim be aku koyo cilik taruh mataku jare Fir'aun nang dunia aku ora hormat be aku Musa mah hormat Fir'aun pangeran jawab tenang Esa, sing dipangan dunia aku itu wahyu. Malah ini enak jadi kekasihnya pangeran. Jadi misalnya Mustafa dikei ibu bupati subhat. Saja nih subhat. Anak Mustafa kekasih pangeran, pangeran orang istilahnya dua ibu bupati, kok pangeran langsung. Malah ini jadi wali, ben harame hilang. Karena wali itu yang repot. Malah ini orang rawali itu berat, mlebune swarga berat. Perkara ini nah haram tetap haram. Mau nak kekasih pangeran damai wae. Saya ki Musa di rumah mbek duwe sampeyan. Yakin dosa ta haram jeneng Firaun. Haram. Cara kowe fikir nek mangan, oh ati matos. Mangan dunia haram. Tapi sing mangan Nabi Musa kali muwa Sofiyuwa. Tetep dadi nabi. Wong kekasih pangeran. Mergo cara Islam pangeran ora Musa mangan coba tapi mangan dunia nih Allah. Lagu yang rakyat kasih pangeran, Mustafa makan hangat pun ada. Lorong ni. Kau ada niru, faham? Nama kamu sih ngunduh, tapi tak jamin. Aku muda, pilih tu. Seorang nak muda, saya tak pikir lah. Pilih. Nape mati orang rugi nama muda, terus habis mati. Naik saya kumpul wang tu, berenang sal. Pilih mawar kesana saya orang jenengan. Kali muda kelas A pun berat. Pun kalau terus, bareng Abbas ditawan, sinawan itu caya lek, disuai rapati ganteng, disuai sinawan Abbas itu cara ganteng, mau, ya Rasulullah yang nangkap Abbas itu saya, sehingga salabul Abbas di saya, jadi saya Abbas lucu saya Abbas, ya Rasulullah pun, kok cani kini kiu irengelek, si nangkap kalau gua ganteng rusi, alaihi masyaabun bidun, lupa kani putih-putih gua ganteng buat niki. Tapi persona itu Jibril. Tapi jangan mau terlalu kira kuno ya Rasulullah yang nangkap. Akhirnya yang ngaku, saya calon itu yang ngaku ya Rasulullah. Tiang ini juga sebuti umur lemes kecekel kuno. Iku pangeran. Jadi mulanya dari Nabi orang-orang malaikat tekoning perang melok nutuk melok. Bahasanya Nabi nyen tadrib tadrib nutuk melok nutuk koyok perang Badar. Liane mau jadi madat madat itu jadi supporter. Mengramein itu tapi menengai wah itu jadi repot. Enam perang Badar hujan nopo ikut terlibat. Ya wong nanti kesaksiannya wong Ansor aku apa yang baca wong pedang kurung kena dasi aku si rewes gelundum disebut falam taqatuluhum walakinna woha qatalahum wa ma romaita idh romaita walakinna woha nabu roma mulanya perang Badar dikenang saat dunia sampai ukuran wong ape ora itu ahla Badar dan secara basyariah beberapa orang ahla Badar ini yono sing khianat, yono sing keliru keliru banget, terakhir mau keliru-kelirunan, keliru banget jenisnya Khatib bin Abi Balta'ah nanti ngianati kanji Nabi dan sahabat dia yaku kirim surat rahasiane wong Madinah teng ahli Mekah. Ini wak keliru fatal, bocorno rahasia apa? Negara Umar usulnya dibunuh Khatib Ali usulnya dibunuh Abu Bakar sing biasanya ramah usul Khatib itu munafik. Tapi ketika Khatib dihadapkan Rasulullah kenapa anda membocorkan rahasia Madinah ke Mekah dalam Mekah itu musyrik musuh kita Khatib cerita macam-macam terus Nabi ujung-ujung ngendikan spontan ini. Allah menerima alasan Khatib. Dan kamu tidak boleh mengadili Khatib. Padahal salahnya fatal. Kenapa ya Rasulullah? Tadi Allah muncul. Kowe wak garoh. Itulah Allah ala ahli Badrin. Wa yaqulu imalu masyitum fakat gufartu lakum. Aku sing roh pas Allah muncul ning Badar. Terus Allah nggih pengumuman, ya ahli Badrin kis tak sepuro. Kis aku anem koyo apa yang tak sepuro. Imalu masyitum fakat gufartu lakum. Semua sahabat meneng kafis. Inna Allah ta'ala itulah ala ahli Badrin. Wa yaqulu imalu masyitum fakat gufartu lakum. Umar meneng pun. Mereka Syahidah Badrun. Apa? Syahidah Badrun. Aku itu gak Syahidah Badrun. Aku itu gak Syahidah Badrun. Banyak seni pengajian itu salam template. Jawa bil khusus. Aku ram lebu hadis itu. Faham ya? Nah salah ya salah teman. Orang kok salah-salah. Nah salah ya. Salah teman. Mana uang rana mulia kayak Ahli Badrun. Mana kulon kita baruk. Ini Ramadan, perang Ramadan. Kulon usinau tentang perang Badru. Sampai lupa jumlahnya. Mulai yang di Bukhari, di sarahnya, sampai di kitab spesifik Gadis Asyirah An-Nabawiyah, sampai kitab Zaman Kulalit, Kholasoh Nurul Yakin, semacam-macam. Aku pulang itu buatan nanti neliti perang sing dipadakno Quran kadus perang Badar. Gini ku Allah nak ngenang tanggalnya Quran itu wong kon ngiling peristiwa itu Badar. Nah perang Badar itu tanggal 17 Ramadan. Mulanya wong darani nuzulul Quran itu 17 Ramadan. Buatan kok Quran turun dimulai pas perang Badar, buatan tanggalnya sama. Iku Quran oleh gawe tanggalan wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan, iku yaumal taqal jaman. Perang tanggalnya furqan Quran itu podo karo tanggal terjadinya pertempuran besar. Iku perang apa? Badar. Iku pengira. Itu rano perang terhormat atas perang apa? Badar. Sampai ulama-ulama anda melwasilah dan amal tabaruk ya bi ahli badri ya Allah terus mundur sampai apa ilahi salimil ummah minal afati wa nikmah wa terus mundur sampai terus wa min hammi wa min ummah ya bi ahli badri ya ini ulama-ulama ini saat ini Allah mau berdebat hukumnya wasilah itu ya syirik tau lah bid'ah tau lah uang nyebut uang soleh ini ku jenisnya tabaruk. Tabaruk itu nganggup wong soleh ku ape. Orang kok jaluk be wong soleh itu ora ono wong Islam waras jaluk wong ora ono. Wong Islam waras jaluk wong itu ora. Iki jaluke be pengira. Riyen Sayyidina Umar sause Kanjeng Nabi wafat niku badhe istisqa gak pede. Niki teng Bukhari badhe istisqa mboten pede, mboten percaya diri. Ngajak Sayyid Abbas, mergo pamane Nabi. Ngidungane ya Allahumma bi haqqi ammi Rasulillah Abbas faskina. Padahal Sayyidina Umar niku tawasul be Abbas. Abbas cek urip mboten mati, cek urip. Abbas dikira tawasul akhire mriyang. Oleh donga lucu, kula ya apal tenane. Ya Allah, ini sahabat-sahabat te Rasulullah dan mereka percaya saya lima kali min Nabi karena posisi saya ini sebagai paman Nabi. Nah mboten dia nuruti sing isine Nabi dhewe. Piye-piye sing digula-gulan Nabi. Ya tenanan. Tadi mulane donga iku oleh ngawur nak isek nek nak napa isek isek iku wis bronto nak bronto oleh ngawur para bronto ora oleh kan men kula sering damu bojo kula mulang men isek iku pun kula wingi niku tiap ngipi tiap deres Quran mesti pas ayat wa idh yarfau ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail, weleng terus, sampai kula pikiran ya kula pikiran kula itu setunggal Ibrahim ku abun, Ismail ku ibnun wa Ibrahim bangun Ka'bah di batur Ismail, pasti Ismail jahit tapi disebut Quran wa Ismail karena kita nomor orang tahun Ibrahim ku abun, Ismail ku ibnun kula ngomong ke buci kula wabaya aku bina Mekah Dewi Hasan ya rasa takok, di duit orang, aku pengen aku takok no mena pengen ngerasa aku itu gampang ya kula itu kan udah gusti sehingga kentang ini jenengan, aku tujuan turuti. Pokoknya api yang ngoten, jadi nanti pengiran pokoknya api yang ngoten. Tapi gue gak gaya-gaya romantis. Itu bang. Mani dong, ini gue angsal isyak. Mani tentang ikhya itu ada kitab wujdi wal ishki. Wujdi ini gue omongan wali semisra sadar. Keluar dari syariat tapi dibenarkan. Mereka isyak kayak Nabi waw. Pun gusti paringi kalah lah. Nak jenang kepen rano semengirano. Mesti mengirano jenengan sahabat kula ada jenang paringi mati. Barmun jenengan pangeran rono sing roh najiran pangeran rono sing nyembah menang tenan Akhirnya pangeran utus Jibril mana yang Nabi terus menculat metu. Abu Bakar tenang, lalu Jibril terus teko. Wes alih asarun aku, wes kena diburu itu sebenarnya melok perang tenang, perang wes bertenang. Jibril, Jibril semula ya maksudnya sebar. Lah, akhirnya sahabat jujur. Wes lagi perang dewean, Jibril ora bantu, malaikat ora tertarik. Wong diutang ya, donga ijazah sapa wae diwaca kok tetep ra kesaur. Iku wis elek-elek wong. Padahal dongane wong isek us, ora dimulai bismillah, alhamdulillah, ora nggo aturan mandi kang wong. Brontong. Kuwi wis prosedur, kiai ijazah duwe. Wis mundu sik madhep kiblat jare ati ditotos sik mbok natane ora roh. Mulai donga sampai nangis sampai jatuh tempo tenang. Tapi nyatane ra mandi. Mulanya tentang istisqa itu lucu, tengen dia cerita ikhya. Nabi Musa itu istisqa orang tahu mandi. Wadon mengajak tiang kata. Jadi pengiran itu lucu. Ya Musa inna fihim namaman. Mereka sebagian istisqa orang tukang adu-adu. Mulanya dungannya rata sembadani. Dari Nabi Musa, gampang tuh Gusti, tunjukkan yang namam itu siapa, saya usirnya. Dari pengiran lucu. Sa Musa, aku ngaram adu-adu, nah aku duduk orang jadi adu-adu. Dari pengiran itu tengguh ya. Saku iku ngaramno adu-adu, nek aku dudono ndekne sapa berarti aku. Lah kok sepundi Gusti? Kan gak iso diusir. Ya ora iso diusir ora didudono. Lah ya ora disembadani, nek mergo ono sing tukang pangeran kon dudono gak gelem. Mergo jare pangeran aku ngaramno adu-adu ora dudono berarti adu-adu. Ora syarat adu-dono. Lah kok sepundi Gusti? Ya pokoke ngono. Akhire ra didudono. Akhire Nabi Musa mantap gak mandi kan, boleh alternatif. Gak terus mudi gue dicarani untuk udan. Ini ya, kayak mendukai kau laku jenis baru, bucah ireng. Elek. Jadi saya elek mandi, ada yang tenang ya. Baru kita elek, ireng. Abdun Aswad. Baru saya berdoa. Fakih Fabi, caranya sebuti Gusti. Ya, sepokoknya ngono. Walhasil pas baru melaku-melaku, Nabi Musa melaku ketemu. Binur itu buah. Baru ini Nabi Musa dengan Nur Nubah tahu kalau itu baru. Jadi rasa kenalan saya, rasa model datang intelijen gulai RT RW boten ini semua model. Nabi Musa ketemu bara anta bara nam, anta Musa Nabi Bani Israel nam. Terus bara aku dikongkan pangeran, kau ikon dulu mau sebagai udan. Si ngomong sama pangeran jo, ngomong gue mau gue ngomong pangeran gelem. Dengan ini barangnya, ya orang Bismillah, Alhamdulillah, ya orang misalnya raturan, ya Allah. Apa jenengan wedi kentekan dan nganti mbok keker. Mbok keker apa engkau takut stoknya habis sampai hatta tumsik sehingga engkau hemat. Wong ora wong ra wali yo diamuk tetan. Ngeri tenan dengan apa angin pun mboten nurut dira natur sehingga mereka enggak mau ngatur turune mendung. Wong ngomong ra ono sing bener, mulai A sampai Z ra ono sing bener. Lu soal jenengan mangkel lah bek mereka karena tukang maksiat. Lu maksiat jen mereka tuh dak madoroti jenengan. Ora madoroti jenengan jeneng pertimbang, ora penting. Nek maksiat wong kan gak madoroti pangeran. Kan gak bahaya bagi Tuhan. Wong gak madoroti jenengan pertimbang, ora penting ben ora ampun. Udan langsung. Nabi Musa ben jotos mung kudu prasopan. Bareng ape dijotos Nabi Musa jare dawuh pangeran, ya Musa ojo jotos innahu adhakani fil yaumi salah samar. Nak baru sing dungo aku iso buyu. Piye iki sih? Ora oleh ke dungo kok bareng. Bareng dungane gak aturan. Napa jenengan kuwatir udane entek ada jenengan irit-irit. Ngerti to dungo ngono wak ke wani. Mati. Dadi wingi kuwi ngendikane Kanjeng Nabi innalillahi ibatan law aksamu ala Allah la barruh. Menawa innalillahi abdan law aksamu ala Allah la barruh. Allah di kawulo, sing nak duwe spontan sumpah itu direspon mbek pangeran. Ya wong ngawur-ngawur. Tapi sekali sumpah itu didengar pangeran, aja geman wani mbek wali. Wong sing akreditasi ne belah diwali macam-macam tetep. Mergo bisa naik A anak kowe. Sewe rong mlebu. Jadi Nabi nak pun donga isek niku mboten ngangge prosedur. Gedungane ngaten iki wa Allahumma intuh li hadhil isoba min ahli Islam nama la tuqbat batal yo. Gedungannya dramatis tenan. Nah, mulanya lengi-lengi terus Allah niku ora kena ditiru nggih. Allah niku gadah beberapa hak ini ku yaf'alu ma yasha. Wis ora usah mbok takon. Kuning perang Badar koyo ngono campur tangan pangeran. engko gentenan ning perang Uhud Nabi dibarno tenan, yo nganti kalah tenan. Lah bareng kalah tenan Allah ngistilahno wa tilkal ayyam nudawi luha benan nas. Piye-piye mat istilahnya padha manusane yo tau menang, tau kalah karepot. Padahal Nabi yo tetep kekasih pangeran. Tapi piye-piye Nabi duwe sisi Nabi lah yo. Mengani istilah pangeran ketika perang Uhud kalah wa tilkal ayyam nudawi luha benan nas. Tapi ini jadi pelajaran berharga. Umpama perang Uhud itu orang Islam ratau kalah, orang rana mati syahid ila yaumil qiyamah. Perkara ini tiap perang yakin menang. Jadi wani ini mergo-perkara yakin menang. Berhubung mungkin kalah kan ini perangnya karena perintah Allah. Berarti barokah di Uhud kalah sampai menang. Barokah kalah, barokah kalah itu tiap orang Islam perang demi perintah Allah. Umpama orang Islam mesti menang, orang perang itu rana karena wedi pengiran, mergo, wah mesti menang ayo tenang, sing ngongkon Allah. Akhirnya wani ini krono yakin menang tak krono bela pangeran. Yakin menang, itu baru kayak diparingi kalah. Itu pangeran itu kadung pinter, itu rasa buat takon. Itu pinter terus. Mengani kalau nyontok roti wong fakih, wong mau jualan pangeran. Pangeran itu akan naik dinut. Senajan tuh hukumnya kena dinut, tapi pangeran hair akan naik dinut. Contohnya apa gus ini? Nak barang materi ini najis, itu najis terus aja najis. Ya, misalnya banyu sakelas kena najis, najis ya najis. Saya kita takoi pohon serai, pohon serai atau pohon melati buat tandur nih peceren, peceren itu tipak sapi teng. Yang diisap pohon itu dari materi najis apa suci? Najis. Terus kita darani serai itu suci apa najis? Suci. Pangeran uga, pong nggak penyucian. Melati ini tetap wangi. Kue rais, pong. Apa apa serai buat tandur nih peceren terus, wah serai ini badak. Orang itu tetap wangi. Pangeran ura kena diwarai tetap pinter. Paham yang lo maksud? Jadi pangeran bisa ngatur barang najis ditanduri serai. Serai ini tetap wangi, tanduri melati. Melati ini tetap wangi. Artinya nah, pangeran gawe wong soleh, sangka wong nakal, ya bisa wangi. Bukti ini ya semuanya itu, sakane buat takon. Itu pangeran. Makanya pangeran ada syariat sing kita nut, tapi ada hae pangeran sing kita raiso. Ya semuanya pangeran. Nah ini butuh ngaji bi wong alim. Dari sekian sunnah pangeran kita, kita butuh ngaji bi wong alim. Mereka ngerti sunnah-sunnah tradisi ini pangeran. Nah manusia itu atur tau. Sampai tak tahu saya ini. Kotoran manusia itu najis terah. Najis. Terus tak ada ahli medis, ahli gizi. Saya ini pitik lemu, mereka sering mangan badang. Sering mangan kotoran. Berarti materi ini lemu sama apa? Sama najis kan? Saya ini hukum memang daging ayam haram atau halal. Halal atau haram? Jawab ya, halal. Ya, kok mau nolai? Lagi mangan apa? Mangan daging ayam, rasa buat terus, no? Asal usulnya kok diam, no? Nah, ya, umpama ngaku teori fakih. Anggap najis, bermateri najis, berarti saat terus ya. Wah, rana mangan ayam, rana mangan iwak keting. Perkara ini, materi ini. Nah, itu pengeran. Ya, pengeran, no. Ya, makanya ada hukum yang bisa kita lihat. Nah, yang kita lihat, mulanya dari Imam Nawawi syaratnya bitorhil adami ada aktivitas sama adab. Mulanya dari Imam Nawawi ono sakbelas buat cemplungi talak cecak najis mergo fi'lil adami tapi nak kecemplungan rapopo kira melo-melo perkara ini mangkal mangkal hukum mau gitu-gitu jadi sesuai ulama ya kaku hati pokoknya yang penting aja melo-melo yang penting terus pokoknya gue ngomong kaya sama nyaran ya bos ini cara mazhab Abu Hanifah dari Bukon saat ini kita Mekah itu jam 6 jam 6 waktu Mekah itu panas bukannya jam 7 jadi ini Bukon itu jam 6 itu sih panas jadi bukannya jam 7 tapi untung kalau mereka dereng poso kayak seneng geleng-geleng gitu terus ini kita baru ke Perang Badar terus Perang Nabi yang beristiwa besar Fathu Mekah tanggal 10 Ramadan. Nak perang Badar niku, itulah Ramadan niku pangeran. Pangeran nak kena ditiru logikane perang itu boleh kuat kuat itu dipilih anu liane Ramadan. Ini pangeran kersane perang-perang penting itu pas bulan itu. Terus saya buat apa nih? Anak aku Ramadan kerja tenanan sih, cuma malah leran malah masukin tenan. Bener-bener apa? Poni. Alhamdulillah, yumil al-mizan, muntal ilmu, mablaw, ridha, sinat, al-ars.